Adik-adikku sekalian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang mari adik-adik menyimak faedah-faedah dari kisah Zulkifli. Faedah yang pertama, kita harus memilih orang yang berilmu untuk dijadikan pemimpin. Jadi, orang yang dijadikan sebagai pemimpin haruslah orang yang berilmu, bukan orang-orang yang jahil dan orang-orang yang bodoh. Tapi kita harus memilih orang-orang yang berilmu di antara kita. Kemudian, faedah yang kedua, kita tidak boleh melihat seseorang hanya dari penampilannya saja, tapi lihatlah dari hati dan ilmunya. Kita tidak boleh melihat seseorang hanya penampilannya saja. Oh, penampilannya seperti itu. Kita tidak boleh menilai seseorang dari penampilan, tapi kita menilai dari hati dan ilmunya. Kemudian, faedah yang ketiga, adik-adikku sekalian, jika kita telah menyanggupi sesuatu, maka kita harus menunaikan semampunya. Kalau adik-adik telah menyanggupi untuk melakukan sesuatu, telah berjanji untuk melakukan sesuatu, maka tunaikan semampu kita. Berikutnya, faedah yang kelima, iblis laknatullah alaih adalah musuh utama bagi manusia. Sehingga kita tidak boleh menjadikan iblis sebagai teman kita, karena dia adalah musuh utama kita, musuh bebuyutan kita adalah iblis laknatullah alaih. Kemudian faedah yang kelima, kita harus menjauhi perbuatan dusta. Kenapa? Karena perbuatan dusta adalah sifatnya iblis, dan Allah Subhanahu wa taala telah melarang kita dari berbuat dusta. Dusta itu adalah sifatnya iblis laknatullah alaih, sehingga kita harus menjauhinya jauh-jauh. Berikutnya, faedah yang keenam, kita harus mengembalikan segala urusan kita kepada orang-orang yang berilmu. Untuk menanyakan segala sesuatu, tanyakan kepada ahli ilmu. Menanyakan perkara-perkara, permasalahan-permasalahan, maka ditanyakan kepada ahli ilmu. Berikutnya, faedah yang ketujuh dari kisah Zulkifli adalah menunaikan amanah yang telah diamanahkan kepada kita. Jika kita telah diberikan amanah, maka kita wajib untuk menunaikan amanah tersebut semampu kita. Kemudian faedah yang kedelapan, kita harus bersabar menghadapi manusia. Tidak mudah marah, tapi harus bersabar di dalam menghadapi manusia. Ketika manusia berbuat buruk ataupun berbuat apapun kepada kita, maka kita harus bersabar dan dituntut untuk tidak marah. Kemudian faedah yang terakhir, yang kesembilan dari kisahnya Zulkifli, bahwa iblis itu memiliki kemampuan untuk merubah-rubah bentuk menjadi manusia, menjadi binatang, bahkan menjadi benda-benda. Iblis itu memiliki kemampuan untuk itu. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada iblis untuk berubah-rubah bentuknya. Demikianlah tadi adik-adikku sekalian, faedah-faedah berharga, pelajaran-pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari kisahnya Zulkifli. Dan semoga kita semua bisa mengambil manfaat dari kisah Zulkifli tersebut.